mahal atuh mimpi kita, kuring ujuk-ujuk jadi rasa kamanehna, jeng tului bodoh kabinda-binda, ka eta ta eta si eta nu etanu panggi ke kakara samingu ke canaya. Ayolah jadi habenaya di dalamuna, malah karat nasian impian tersare di berangga tawat di beting bakat teingku hayang sugan meberang. Karena bogongannya ana dedengan lain nusa wajarna boa-boa kenaku anu matang tak edana nu mata kabung bulengan nu mata kapeng peongan. Thank you.